Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha sholatun fitorik, dimakruhkan melakukan sholat di tengah jalan. Jadi torik ini artinya jalan ya, jalan yang tentunya yang dilalui manusia. Fitoriki bunyan, di jalan yang ada di keramaian. Jadi bunyan ini maksudnya jalan yang tidak sepi, yang ada keramaian di sekitarnya, ada masyarakat, ada rumah-rumah di sekitarnya. La bariyatin, tidak dimakruhkan bila sholat di jalan, tetapi jalan yang berada di bariyah. Bariyah ini artinya adalah gurun pasir ya. Jadi gurun pasir atau tanah lapang yang tidak ada keramaian di sana. Jadi bariyah ini merupakan merupakan lawan dari bunyan. Jadi kalau bunyan ini keramaian, kalau bariyah ini di daerah yang sepi. Dan tentunya ketidakmakruhan sholat di bariyah ini dikarenakan memang jalan itu tidak ada yang melewati ya. Jadi kalau sholat di jalan yang ada keramaian di sekitarnya itu hukumnya makruh. Tetapi kalau bariyah, jalan yang sepi, yang tidak ada orang-orang yang melewati, ini hukumnya tidak makruh. Wa maudi'i maksin, dimakruhkan sholat di tempat pemungutan pajak. Jadi maksin ini pemungutan pajak ya, pajak yang memang tidak terlalu dilegalkan oleh syariat. Di zaman dahulu raja atau pemerintah mengharuskan kepada rakyatnya untuk membayar sekian persen dari hasil yang didapatkan oleh rakyatnya. Jadi tempat pemungutan pajak ini dianggap tempat yang kurang baik ya, yang kurang baik digunakan untuk sholat, sehingga melakukan sholat di sana hukumnya makruh. Lalu wa bimakbarotin, makruh juga sholat di makbaroh, pemakaman ya, pemakaman atau kuburan, itu juga makruh. Kemakruhan itu dibatasi ilam yatahakok nafsyaha, selama tidak diyakini kuburan belum selama tidak diyakini kuburan itu pernah digali. Jadi nafsuha artinya menggali ya. Jadi hukum makruh ini kalau makam atau kuburan yang digunakan sholat itu belum pernah digali. Kalau sudah pernah digali maka hukumnya tidak lagi makruh, tetapi sholatnya tidak sah. Karena tanah yang sudah bercampur dengan mayit yang sudah menjadi nanah itu tentunya hukumnya najis. Jadi ada satu komentar di salah satu video yang menanyakan tentang kesucian manusia. Apakah manusia dan juga ikan dan belalang itu tetap suci walaupun sudah berubah atau walaupun membusuk? Yaitu saya jawab di kolom komentar itu bahwa hukum kesucian manusia itu tentunya selama belum berubah menjadi cairan-cairan lain. Artinya kalau sudah berubah menjadi nanah itu hukumnya seperti halnya nanah, yaitu najis ya. Walaupun manusianya suci, tetapi kalau jasadnya sudah berubah menjadi nanah itu hukumnya suci. Itu yang membuktikan adalah permasalahan ini. Jadi pembatasan ilam yutaha kok nafsuha ini dikarenakan kalau kuburan sudah digali, sudah pernah digali, maka hukum tanah yang bercampur dengan sodidil mauta, dengan nanah dari jenazah yang ada di dalamnya itu tentunya najis, sehingga sholat di atasnya hukumnya tidak sah. Sholat di kuburan itu bisa digambarkan dengan beberapa penggambaran. Ini penggambarannya ya. Sawa'un sholla ilal qabri am alaihi am bijanibih. Jadi hukum sholat menghadap ke kuburan ini hukumnya makruh. Sholat di atas kuburan alaihi ini juga makruh. dan sholat di samping kuburan, ini hukumnya makruh. Jadi kata bimakbarotin ini kalau di dalam kitab Fathul Mu'in penggambarannya bisa tiga, bisa menghadap, bisa di atas, bisa di samping. Kama nasso alaihi fil um, seperti penjelasan yang telah dinas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Jadi kitab Al-Um ini kalau dituliskan nama kitab di dalam disiplin ilmu fikih, dituliskan kata Al-Um, berarti yang dimaksud adalah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Dan kitab Al-Um inilah yang menjadi induk dari semua kitab di madhab Asy-Syafi'i. Ini adalah merupakan rujukan dari semua qaul jadid yang ditulis oleh Imam Syafi'i setelah beliau berada di Mesir. Wa tahrumu sholatu li qabri nabiyyin aw nahwi waliyyin tabarrukan aw idhoma. Ini kalau tadi membahas tentang hukum makruh, sekarang hukum haram ya. Haram melakukan sholat menghadap ke makam Nabi. Jadi sholat dengan menghadap ke makam Nabi atau menghadap ke semisal wali yang hal itu dilakukan karena tabarukan, mengharapkan keberkahan darinya, atau idoman, atau mengagungkannya. Jadi ini haram ya, melakukan sholat menghadap ke makam Nabi ataupun wali yang hal itu dilakukan untuk mendapatkan keberkahan atau mengagungkan, itu hukumnya haram. Wabahasa ini berbeda dengan membaca doa atau membaca Al-Quran untuk mayit ya, ini berbeda. Kalau membaca Quran di samping makam itu hukumnya sunnah, nanti di bab belakang akan dijelaskan. Tetapi kalau sholat dengan menghadap ke kuburan itu hukumnya haram. Wa bahasa Zainul Iraqiyyu adama karohati sholati fi masjidin tora adafnun nasi haulahu. Zainuddin Al-Iraqi, ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa kebanyakan nama ulama bila ada alnya dan hanya satu kata, itu kebanyakan al di sini menggantikan kata ad-din. Jadi Zainuddin, kata dinnya dihilangkan digantikan dengan al. Jadi az-zain ini maksudnya Zainuddin. Sama seperti asyamsu. Asyamsu itu aslinya Syamsuddin. Tapi tidak semua ya, hanya sebagian saja. Ulama yang bernama Zainuddin Al-Iraqi, beliau membahas tentang hukum melakukan sholat di dalam masjid yang ada pemakaman di sekitarnya. Tetapi pemakaman yang ada di sekitar masjid itu pemakaman itu ada setelah masjid dibangun. Jadi ada masjid terlebih dahulu, beberapa waktu kemudian baru ada pemakaman di sampingnya. Jadi toro'a ini artinya baru ada ya, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Karena kalau melihat keterangan sebelumnya, sholat dengan menghadap ke kuburan, ini sholat menghadap ke kuburan ini hukumnya makruh. Tetapi kalau kuburannya itu ada setelah masjid dibangun, itu menurut Zainuddin Al-Iraqi hukumnya tidak makruh ya. Jadi tidak makruh melakukan sholat di dalam masjid yang di kiri kanannya terdapat pemakaman. Namun pemakaman yang ada di kiri kanannya itu ada setelah masjid dibangun. Jadi toro'a ini menjadi catatan penting ya. Wafi ardin magsubah, ini atofnya ke tahrumu as-sholatu di kobrin ini ya. Jadi kalau diperlihatkan atofnya, ini isinya adalah watahrumu sholatu fi ardin magsubah, diharamkan melakukan sholat di tanah yang digosop. Gosop itu artinya menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Jadi sholat di tanah orang lain tanpa kita izin pemiliknya itu hukumnya sama seperti hukum sholat menghadap ke kuburan Nabi, yaitu hukumnya haram. Watasihu bila thawab. Jadi walaupun sholat di tanah yang merupakan gosop, di tanah yang digosop, walaupun hukumnya haram, tetapi sholatnya tetap sah ya. Jadi keharaman sholat di tanah gosopan ini tidak mempengaruhi kesahan sholat. Hukumnya tetap haram, tetapi sholatnya tetap sah, namun bila thawab, tidak mendapatkan pahala. Jadi ada salah satu penggambaran melakukan sholat tetapi tidak mendapatkan pahala, yaitu penggambaran sholat di tanah yang digosok. Kama fi thawbin maksub. Nah, hukum ini sama seperti melakukan sholat memakai pakaian hasil gosok. Jadi pakaian orang lain yang dipakai tanpa izin dan tanpa ada prasangka bahwa pemiliknya merestui, itu hukumnya haram, sholatnya haram, tetapi tetap sah karena hukum haram ini tidak bisa mempengaruhi kesahan sholat. Wakadha in syakka fi ridha malikihi. Hukum haram ini juga berlaku bila seseorang yang menggunakan barang gosop, dia ragu apakah pemiliknya meridhoi atau tidak. Jadi ada orang yang memakai pakaian orang lain atau sholat di tanah orang lain, pelakunya itu dia belum bisa memastikan apakah pemiliknya ridho atau tidak, apakah pemilik barangnya rela atau tidak kalau barangnya dipakai. Jadi keraguan ini juga hukumnya sama seperti sebelumnya, yaitu haram tetapi sah ya, sah tanpa mendapatkan pahala. La in dhunnahu biqarinah. Hukum sholat menggunakan baju orang lain atau sholat di tanah orang lain itu bisa tidak haram kalau ada prasangka pemiliknya merestui. Jadi tidak yakin karena memang tidak bertanya ya, tidak yakin bahwa pemiliknya merestui, tetapi ada prasangka bahwa pemiliknya merestui, pemiliknya rela, dan prasangka itu harus berdasarkan qarinah, harus berdasarkan tanda. Jadi misalkan sahabat yang sangat dekat yang sudah terbiasa satu dari keduanya menggunakan barang yang lain, itu tentunya walaupun tanpa izin menggunakan barangnya, itu lumrahnya kemungkinannya pemilik barang ridho ya, pemilik barang rela barangnya dipakai oleh sahabatnya. Wa fil jaili law dhaqal waqtu wa huwa bi ardin maghzubah ahrama masyan wa rajjahahu al-wazi. Di dalam kitab Al-Jaili ada penjelasan. Kalau dhaqal waktu, bila waktu sholat sudah sempit, wahwa bi ardin maksubah, sedangkan orang yang akan melakukan sholat dia berada di tanah gosopan, tanah orang lain, maka ahroma masyan, dia diperbolehkan memulai sholat takbiratul ihram dengan berjalan. Jadi seorang yang berada di tanah orang lain dan di saat itu waktu sholat sudah sempit, dia boleh memulai sholat dengan berjalan. Berjalan ini dalam arti supaya keluar dari tempat yang diharamkan sholat ya. Dan pendapat ini, pendapat yang ada di Al-Jaili ini dikuatkan oleh Al-Ghazi. Jadi rajjah ini memenangkan satu pendapat dari pendapat yang lain. Qala Syaikhuna, Ibnu Hajar berkata, jadi hukum sholat dengan berjalan bila seseorang berada di tanah yang digosok dan waktu sholat sudah sempit, ini ada perbedaan pendapat antara penjelasan di Al-Jaili dan keterangan dari Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar tidak memperbolehkannya. Walladhi yutajah annahu layajuzulahu sholatu shiddatil khauf. Jadi menurut Ibnu Hajar, seorang yang berada di tanah milik orang lain dan waktu sholat sudah sempit, dia tidak diperbolehkan melakukan sholat shiddatul khauf. Sholat yang dilakukan dengan gerakan yang secara normal, gerakan itu bisa membatalkan sholat. Jadi di penjelasan Al-Jaili ini, kata ahroma masyian ini artinya adalah sholat shiddatul khauf. Boleh sholat dengan berjalan karena Al-Jaili mengkategorikan hal ini termasuk hal yang memperbolehkan melakukan sholat shiddatul khauf. Tetapi menurut Ibnu Hajar tidak boleh melakukan sholat shiddatul khauf. Wa annahu yalzamhu tarku hatta yakhruja minha. Bahkan menurut Ibnu Hajar, dia diharuskan untuk meninggalkan bumi atau tanah yang digosok walaupun waktu sholat keluar. Jadi menurut Ibnu Hajar, seorang yang berada di tanah gosopan, dia diharuskan keluar dari tanah itu dan tidak diperbolehkan sholat di situ walaupun waktunya sudah sempit dan berakibat waktu sholat keluar. Jadi yahruja minha, ini dia diharuskan keluar dari ardin maksubah, ya, diharuskan keluar dari ardin maksubah. Kama lahu tarkuha li tahlisi malihi lau uhida minhu. Ini disamakan, hal ini disamakan oleh Ibnu Hajar dengan permasalahan seseorang yang tidak melakukan sholat. Jadi tarkuha ini maknanya tidak melakukan sholat karena untuk menyelamatkan hartanya bila memang harta itu diambil oleh orang lain. Jadi ada seseorang yang di saat itu waktu sholat sudah sempit, ya. Ada seseorang yang di saat itu waktu sholat sudah sempit, lalu hartanya dicuri oleh orang lain. Permasalahan ini menurut Ibnu Hajar, dia diperbolehkan tidak melakukan sholat untuk menyelamatkan hartanya. Jadi dia sibuk dengan mengejar pencuri lalu meninggalkan sholat itu yang boleh dilakukan olehnya menurut Ibnu Hajar. Jadi seorang yang meninggalkan sholat untuk menyelamatkan hartanya, ini menurut Ibnu Hajar sama dengan seorang yang meninggalkan sholat supaya dia keluar dari tanah yang digosok. Bahkan menurut Ibnu Hajar bal aula, permasalahan ini lebih permasalahan yang tadi, seorang yang keluar dari tanah gosok ini lebih utama dalam arti hukumnya lebih pas diterapkan di masalah itu daripada permasalahan sholat yang tidak dilakukan karena untuk menyelamatkan hartanya. Jadi kebolehan meninggalkan sholat demi keluar dari tanah gosopan dibandingkan dengan meninggalkan sholat demi menyelamatkan harta, ini menurut Ibnu Hajar hukum kebolehan itu lebih pas, ya, lebih baik diterapkan untuk permasalahan yang pertama, yaitu meninggalkan sholat demi keluar dari tanah yang digosok. Jadi itu arti kata bal aula. Faslun fi ab'adi sholat. Ini sudah menjelaskan tentang sujud sahwi, ab'ad sholat dan juga sujud sahwi. Wallahu a'lamu bis-shawabi.